Okay, sebuah lagu dari sahabat saya malam minggu mengenang dia. Di dalam gelap kehidupan ini, seakan tiada sinar cahayamu. Ku coba melangkah dari satu keyakinan, di dalam gelap pasti ada terang. Kegagalan demi kegagalan ku jadikan pedoman hidup ini. Bagai hari-hari, ada siang, ada malam, teguhkan iman di dalam jiwa. Aku insan lemah, tak lepas dari godaan cobaan. Diri yang berenang, terombang-ambing oleh kehidupan. Hanya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini sudah tantanganku, harus tabah menjalani. Jauh-jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Jeng jeng jeng jeng jeng, kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Jeng jeng jeng jeng, hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi. Oh, hanya satu keyakinanku, hintakan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Mungkin sudah suratan. walau begitu dalam rasa cinta di hati lebih baik sendiri. Senyum kehancuran semua ku tutupi rasa hati ini. Kau berada.